cerita dulu kita berbagi duka. Mengapa dirimu lukai diriku? Tidakkah kau ingat akan janji? Sama dulu kita berbagi cinta, tetapi dirimu ternyata berubah. Kau tinggalkan ku seorang diri. Selamat tinggal. Selamat tinggal.